تعالى. وفي صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: هل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم، قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قال: فقلت: هل بعد ذلك الشر من شر؟ قال: نعم، دعاة على نار جهنم، من أجابهم قذف فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, dan penulis di sini menyebutkan hadis ini secara ringkas, beliau tidak menyebutkan awal hadisnya. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya, mana hadis? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Sebelumnya Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak disebutkan oleh penulis di sini, bahwa kami wahai Rasulullah sebelumnya berada di dalam kejelekan jahiliyah, penuh dengan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Kemudian datang agama Islam yang mengangkat kami dari kejelekan yang ada di dalam jahiliyah, maka kami pun berada di dalam kebaikan agama Islam. Maka apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Ini tanya sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu kepada Nabi. Maka Nabi menjawab: "Na'am." Iya, ada. Akan ada kejelekan lagi. Kemudian Hudzaifah kembali bertanya, "Apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan lagi?" Beliau pun menjawab, "Iya." Kemudian beliau kembali bertanya, "Apakah setelah kebaikan tersebut akan ada kejelekan lagi?" Maksudnya mayoritas manusia berada di dalam kesesatan. Maka Nabi menjawab, "Iya. Na'am. Qaumun yasannuna bighairi sunnati." Na'am, iya. Di mana ada orang-orang yang tidak mau, yang mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah, itu artinya at-tariqah. Petunjuk, ya, atau metode jalan. Mereka tidak berjalan di atas jalanku. Wa yahtaduna bighairi hadi, dan mereka tidak mengambil petunjukku. Yang mereka jadikan sebagai petunjuk mereka adalah selain petunjukku. Faqult, maka aku pun kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucap sahabat Hudzaifah, "Hal ba'da dhalika syarr min syarr?" Apakah masih ada kejelekan setelah kejelekan itu? Artinya apakah kondisi manusia setelah itu akan lebih jelek lagi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, du'atun 'ala nari jahannam man ajabahum qadhafu fiha." Akan ada setelah itu dai-dai yang menyeru kepada neraka jahannam. Ini Nabi menyebutkan dai dan dai, menunjukkan dakwah pendakwah itu ada yang menyeru kepada syurga dan ada pula yang menyeru ke dalam neraka. Dan yang menyuruh manusia kepada neraka itu terbagi menjadi dua. Ia memang menyadarinya bahwa dirinya melakukan kejelekan, ya, seperti pelaku maksiat, ya, atau orang-orang yang mengetahui kebenaran, ya, namun karena hawa nafsu dan suatu kepentingan duniawi dia melakukannya. Yang kedua, ia tidak sadar bahwa dirinya sedang menyuruh kepada neraka Allah Jalla wa'ala. Siapakah mereka? Telah diterangkan oleh Imam Asy-Syatibi sebelumnya, yaitu mereka ahlul bid'ah. Mereka menyangka diri mereka sedang menyuruh manusia ke syurga Allah Jalla wa'ala, padahal mereka sedang menyuruh manusia ke neraka Allah Jalla wa'ala, dan agar manusia tidak dapat bertemu atau masuk ke dalam telaga Nabi SAW karena kebid'ahannya. du'atun ala nari jahannam, akan ada di akhir zaman, akan banyak di akhir zaman nanti dai-dai yang menyuruh ke neraka jahannam. Kemudian Nabi pun memberi peringatan, man ajabahum qadafun fiha, barang siapa yang memenuhi panggilan seruan mereka itu, maka mereka itu akan melemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Ini tahdzir dari Nabi SAW, peringatan dari beliau agar kita menjauhi dan tidak mendengar seruan dari dai-dai yang menyuruh ke neraka jahannam. Maksudnya menyuruh ke neraka jahannam adalah menyuruh manusia melakukan hal-hal yang dapat menjuruskan mereka ke dalam neraka, seperti kesyirikan, dan itu yang paling besar, kebid'ahan dan kepada maksiat. Nah, qultu ya Rasulullah sifhum lana, aku pun berkata, wahai Rasulullah, sampaikan kepada kami sifat-sifat mereka, kriteria-kriteria mereka, agar kami dapat menjauhi mereka. Nabi menjawab dengan jawaban yang umum. Naam hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari kulit kita. Maksudnya dari bangsa Arab juga. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara dengan bahasa-bahasa kita. Maksudnya kata para ulama, ketika dia menyeru manusia menggunakan ayat-ayat Al-Quran, dia menggunakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berbahasa Arab. Ya, jadi tidak semua yang datang dari Arab. Abu Lahab itu Abu Lahab dari Arab. Ya, Abu Lahab juga dari Arab. Maka standarisasi kita di dalam menilai kebenaran bukan dari Arab atau non-Arab, tetapi kaidahnya adalah sesuai atau tidaknya dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi. Dan tidak sedikit dari orang-orang yang mereka orang Arab, tetapi dia dai-nya kesyirikan, dai-nya kebid'ahan, dan dai-nya khawarij, ya. Dan yang semisal dengan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, iya, mereka dari kulit kita dan berbahasa dengan bahasa kita, membawa ayat juga, membawa hadis juga, ya, dan juga berbahasa Arab. Mendengar demikian, sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya, berkata kepada Nabi, "Fama ta'muruni in adraktu dzalik?" Wahai Rasulullah, apa perintah Anda kepada saya jika saya berada di zaman yang sudah seperti itu? Banyaknya dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahannam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaknya engkau melazimi selalu berada bersama jama'atul muslimin dan pemimpin mereka yang sah. Pemimpin mereka yang sah, kalau kita di Indonesia adalah presiden, siapapun dia. Ya. Dari partai manapun dia, kalau dia muslim, sekalipun ia zalim, katanya. Karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan hal yang demikian. Siapa jama'atul muslimin? Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-jama'atu muwafaqatul haqq wa in kunta wahdak. Jama'ah itu adalah mengikuti kebenaran yang datang dari Al-Qur'an dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun engkau seorang diri. Itulah jama'ah. Karena Allah berfirman dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Dan bersatulah kalian. Bersatu apa? Untuk milih nomor satu? Atau bersatu untuk milih nomor dua? Kata Allah, wa'tasimu bihablillah. Bersatu kalian untuk hablillah. Hakim di antara kita dalam hal ini bahwa apa yang dimaksud dengan hablillah adalah seluruh kitab-kitab tafsir. Barang siapa yang membuka seluruh kitab tafsir, maka penafsiran ulama tafsir dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama yang datang setelah mereka tidak lepas dari Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabatnya. Inilah yang maksud dengan bihablillah. Dan jika orang benar-benar mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, tentu dia tidak akan menyuruh, tidak akan membolehkan kesyirikan, tidak akan membolehkan kebid'ahan, tidak akan membolehkan apa hal-hal yang telah Allah dan Rasulnya haramkan. Nah, maka sungguh aneh kalau sesuatu jalan yang dikatakan jalan kebenaran tetapi isinya bertentangan dengan Al-Quran yang sangat prinsipil seperti kesyirikan. Nah, yang mana Allah mengutus seluruh para nabi dan para rasul dan menurunkan seluruh kitab samawi untuk membersihkan bumi Allah Jalla wa'ala ini dari kesyirikan. Talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Maka nasihat Nabi agar engkau berada bersama jama'atul muslimin dan pemimpin mereka yang sah. Ini pemimpin yang sah yang memimpin negara, bukan pemimpin suatu organisasi. Maka para ulama membahas dalam kitab-kitab akidah di antara bentuk jahiliyah yang ada pada sebagian orang, dan itu salah satu dari pahamnya khawarij adalah mengangkat atau mengambil perjanjian bai'at kepada tokoh-tokoh tertentu. Kepada tokoh-tokoh tertentu yang dia bukanlah sebagai pemimpin negara yang sah. Ini salah satu paham khawarij. Ya. Bai'at kita ya kepada siapa? Ya kepada Bapak Presiden dan jajarannya, siapapun beliau dari partai manapun. Ya. Karena Nabi SAW menyatakan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi ka'anna ra'sahu zabibah. Tetaplah kalian taat, mendengar, patuh kepada pemimpin kalian sekalipun dia seorang budak sahaya dari Ethiopia yang kepalanya itu mirip buah kismis. Ini demi menjaga persatuan dan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Nah. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita wajibnya taat patuh dan tidak bolehnya memberontak kepada penguasa sekalipun ia zalim selama bukan dalam hal yang maksiat amatlah banyak, dan hadis-hadis tentang hal itu sudah mutawatir. Nah, sudah sangat banyak. Namun kita bukan sedang di pembahasan ini. Ini syahid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah Nabi agar kita bersama kaum muslimin dan pemimpin mereka yang sah. Jangan diangkat ya diambil bai'at kepada pimpinan organisasi tertentu. Ya. Ini salah satu dari hizbiyah. Hizbiyah itu kata Syekhul Islam. Kenapa? Kenapa? Nah, kira-kira kesurupan di ru'yah. Bukan ya? Kesurupan. Nah, kesurupan bukan. Nah. Ya. Tidak boleh seorang mengambil bai'at, perjanjian bai'at kepada anggotanya, kepada seorang pemimpin. Bai'at ustaz salafi, enggak ada itu. Bai'at ustaz ini, ustaz itu. Bai'at kita kepada presiden dan jajarannya. Syekhul Islam menyatakan hizbiyah itu adalah alladzina yawaluna wa yu'aduna fi syakhsin wahid. Definisi hizbi itu adalah orang yang loyalitas dan kebencian mereka dibangun di atas individu manusia. Ini hizbi, kesempitan di dalam berloyalitas. Tidak demikian. Undang-undang dasar kita kaum muslimin di dalam berloyalitas secara umum adalah radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Maka sepanjang sejarah Nabi dan para sahabatnya, zamannya khulafa ar-rasyidun, tabi'in, tabi'ut tabi'in, empat imam mazhab, tidak dikenal di sana ada pemimpin, ketua umum organisasi ini, organisasi itu. Pemimpin mereka di saat itu adalah Nabi. Tidak ada pemimpin ormas Islam Yaman adalah ini Ustaz Fulan. Kalau Muslim di Mesir yang organisasi ini pemimpinnya itu, enggak. Pemimpin mereka adalah gubernur yang ada di Mesir, gubernur yang ada di Yaman, gubernur yang ada di negara-negara tersebut yang di bawah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga di zaman yang khulafa ar-rasyidun, pemimpin mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan jajarannya yang ada di negara-negara di luar Madinah. Yang ada di luar Madinah tidak dikenal saat itu, ya, pemimpin ini dan pemimpin itu bukan bagian dari negara. Nah, apalagi di dalam agama, ya, pemimpin kita adalah Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dakwah sunnah, dakwah salaf yang benar tidak ada pimpinannya. Siapa pimpinan salafi di Aceh? Enggak ada. Siapa pimpinan salafi di Indonesia? Tidak ada. Siapa pimpinan salafi di dunia ini? Tidak ada. Pimpinan umum kita, ya, yang memerintahkan kita secara mutlak dalam urusan agama kita adalah Al-Qur'an, adalah hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar pengakuan, dia berjalan di atas itu, dia terapkan, dia tampakkan, maka dia adalah seorang yang mengikuti salaf sekalipun kita tidak kenal dia. Sekalipun mungkin kita bukan satu pesantren, bukan satu pendidikan. Karena undang-undang dasar kita adalah radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah salaf tidak ada, misalkan ada surat dari pusat, seluruh kader salaf di Aceh harus milih nomor ini, enggak ada. Seluruh salaf di Indonesia harus memilih nomor ini atau nomor ini 2019, tidak ada. Itulah yang namanya hizbiyah. Yang memerintahkan kita adalah Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengikuti bimbingan para ulama yang berjalan di atas itu. Yang berjalan di atas itu. Makanya salah satu untayan mutiara ulama salaf, kata mereka, al-haqqu la yu'rafu birrijal wa innama rijalu yu'rafuna bilhaq. Kebenaran itu tidak dinilai dengan ketokohan siapa yang membawanya, tetapi orang yang mengaku berada di atas kebenaran itulah yang dinilai dengan kebenaran. Paham ya? Ini ucapan yang sangat dalam. Kaidah al-haq la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak boleh digantungkan dengan pembawanya, tetapi orang yang mengaku berada di atas kebenaranlah yang dinilai dengan kebenaran. Artinya apa? Artinya apabila itu benar, kebenaran datangnya dari sesuai dengan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, dari sisi menerimanya, maka kita akan menerimanya dari siapapun dia, sekalipun dia musuh kita, andai kata dia musuh, sekalipun dia ada masalah dengan kita. Ini kalau menerima kebenaran wajib kita terima. Adapun masalah belajar kebenaran, nah itu masalah lain lagi. Ini masalah menerima kebenaran, yang mana kita sudah mengetahui itu adalah kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Wajib kita terima dari siapapun dia. Tidak boleh karena dia bertentangan dengan guru kita, bertentangan dengan ustaz kita, akhirnya kita menolaknya secara mentah-mentah. Padahal kita tahu itu benar. Demikian pula sebaliknya, kebenaran itu wa innamar rijal yu'rafuna bil haqq. Seluruh orang yang mengaku membawa kebenaran, dia dinilai dengan kebenaran, bukan dengan ketokohannya. Ya, artinya apa? Dia mentang-mentang dia bertitle dengan titel tertentu, kita sudah menyerahkan seluruh kepercayaan kita kepada, artinya semua yang dia sampaikan pasti benar, tidak perlu lagi kita timbangkan dengan kebenaran yang datang dari Al-Quran dan hadis. Tidak demikian. Mentang-mentang dia ketua umum suatu organisasi kita misalkan, semua ucapannya harus diterima, enggak bisa. Enggak bisa. Dia instruksi kepada seluruh kadernya di seluruh daerah, kalau instruksinya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, tidak bisa diterima. Ya, tidak bisa diterima. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh mentang-mentang si A yang membawa berarti semuanya benar. Enggak. Semua orang yang mengaku membawa kebenaran, kata ulama salaf, dinilai dengan kebenaran itu sendiri. Artinya apa? Andai kata yang dia sampaikan benar, sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dengan pemahaman mereka para sahabat ini, para ulama salaf, maka kita menerimanya. Tetapi kalau bertentangan, maka kita akan menolaknya. Dan akan kita katakan salah siapapun dia, apapun titlenya dan apapun gelarnya. Ini prinsip dalam beragama. Kemudian kata sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Fa in lam yakun imamun wala jamaah wa hayy Rasulullah." Apabila kondisi saat itu tidak ada pemimpin yang sah karena terjadi pemberontakan, peperangan yang sangat dahsyat. Wala jamaah, dan tidak ada jamaatul muslimin yang benar-benar mengikuti jalanmu wahai Rasulullah. Kenapa kita artikan demikian? Karena di awal hadis Nabi menyatakan mereka mengambil selain sunnahku, tidak mau mengambil petunjukku. Nah, dan Islam di masa para sahabat Nabi adalah di atas tauhid, di atas sunnah. Syirik sedikit pun bukan bagian dari Islam. Kebidahan sedikit pun bukan dari Islam. Nah, Islam dalam bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa para sahabat Nabi di masa itu adalah mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mentauhidkan Allah, ya, meninggalkan kesyirikan, beribadah mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan cara-cara beribadah yang sifatnya bid'ah, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran dan hadis. Sami'na wa ata'na terhadap ketentuan Al-Quran dan hadis, itulah Islam. Dan itu yang dimaksud dengan kalimat Islam dalam bahasa Al-Quran dan hadis serta ucapan mereka ulama salaf. Maka kata beliau, andai kata saat itu tidak ada pemimpin yang sah dan tidak ada pula kaum muslimin yang berada di atas Al-Quran dan hadis, maksudnya tidak ada adalah tidak banyak, karena yang namanya orang yang berada di atas kebenaran kata Nabi itu selalu ada sampai hari kiamat, tetapi jumlah mereka sedikit. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'tazil tilkal firaq kullaha, tinggalkan, jauhi olehmu seluruh kelompok-kelompok. Karena Islam tidak berkelompok. Islam bersatu. Tidak ada kelompok dalam Islam. Islam Indonesia, ada Islam Arab, ya, ada Islam Eropa, ya. Enggak ada. Islam tidak berkelompok. Tidak ada organisasi Islam ini, organisasi Islam itu, organisasi Islam itu. Tidak ada bedanya. Karena Islam adalah agama yang universal. Tidak ada kelompok di dalam Islam. Yang ada adalah jamaah. Apa itu jamaah? Jamaah itu kata Abdullah bin Mas'ud, muwafaqatul haqq wa in kunta wahdak. Mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun engkau seorang diri. Tidak ada kelompok di dalam Islam. Nah, ya. Semuanya jamaah harus mengikuti Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nasihat Nabi, kalau kondisi negara sudah seperti itu atau dunia sudah seperti itu, tinggalkan seluruh kelompok-kelompok yang ada, yang mereka saling mengaku dirinya paling benar, saling berbeda-beda, beraneka ragam. Tinggalkan itu semuanya, walau anta'udha bi asli syajarah, sekalipun engkau harus menggigit rantingnya pohon, atau asli syajarah, akarnya suatu pohon. Artinya, sekalipun engkau mungkin sudah tidak punya teman lagi, harus menyendiri, harus menggigit akarnya pohon, bertahan agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, agar tidak terjerumus ke dalam kebid'ahan, agar tidak terjerumus ke dalam pemberontakan, agar tangan engkau itu bersih dari darah kaum muslimin. Jangan sampai kita ikut dalam suatu fitnah yang rupanya, yang sebenarnya itu adalah perang fitnah, perang saudara, pembantaian sesama kaum muslimin. Dan ini dilakukan oleh sebagian para sahabat Nabi. Ketika mereka menilai ini adalah perang fitnah, ya, antara kubu Aisyah dan kubu Ali yang Allah takdirkan terjadi, yang semua mereka bertujuan baik, maka di antara mereka sahabat Abu Hurairah pergi menyendiri, tidak mau bergabung ke manapun karena beliau tahu semuanya muslim. Ya. Sampai-sampai ketika ada orang yang datang kepada Abu Hurairah, mengajak Abu Hurairah untuk ikut perang, Ini jihad wahai Abu Hurairah. Kamu pilih mana yang benar dan kebenaran sudah nampak bersama siapa? Kata Abu Hurairah, kalau kamu bisa memberikan kepada saya sebuah pedang yang memiliki lisan, ya, memiliki lisan sehingga dia bisa menjawabkan, berkata kepadaku, ini muslim, ini yang bukan muslim, dan bisa menjawab pertanyaan Allah di hari kiamat nanti, maka aku akan berperang bersamamu. Mampan ini apa deng lagi ya? Maksudnya apa? Saya enggak akan ikut karena ini perang fitnah. Saya enggak mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah kalau saya membunuh seorang muslim. Kalau yang saya perangi adalah muslim, saya enggak siap. Saya enggak akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah nanti di hari kiamat. Ini maksud ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, perintah Nabi, kalau kondisi sudah seperti itu, doa ala Abu Abi Jahannam cukup banyak, kesyirikan merata, merajalela, kebedaan serta maksiat, kamu tinggalkan seluruh kelompok-kelompok sekalipun, engkau harus menggigit di asli syajarah, akarnya suatu pohon. Nabi mengibaratkan menggigit dengan menggigit akar pohon, bukan ranting pohon, karena akar jauh lebih kuat daripada ranting. Ini perumpamaan, perumpamaan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis yang serius. Karena di sebagian hadis yang lainnya Nabi menyatakan, wa ana akhidum bihujazikum, aku pegang pinggang kalian erat-erat. Ini juga salah satu dari perumpamaan Nabi berpegang teguh atau untuk keseriusan dan berpegang teguh dalam masalah agama. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, alaikum bisunnati fa alaikum bisunnati adu alaiha binawajid, gigitlah dengan gigi gerahan kalian. Nah, hatta yudrika kal maut, sampai engkau mati, kematian datang dan engkau seperti itu, harus siap demi menyelamatkan, menjauhkan diri, keluarga dan anak keturunan kita dari syirik, dari bid'ah dan dari maksiat. Karena memang tidak bisa dipungkiri, tidak sedikit orang itu meninggalkan kebenaran, jatuh ke dalam kesyirikan, kebinahan dan kemaksiatan gara-gara sifut hana mangat. Kah diundang mahan tajak kah napai tagai. Pulau mentuk na alasan ini dalam rangka kearifan lokal. Ini bentuk kearifan lokal. Handa jah nama ngat tegai hari. Tayu tiroi kampung ini handa taja. Akhirnya kejak tu red yang buat syirik dalam ritual syirik, dalam acara yang murni bidah. Ketika dia sedang melakukannya, kematian pun datang. Malaikat maut datang, selesai. Innamal a'malu bil khawatim. Tidak ada manfaatnya dia berpegang teguh di atas sunnah sebelumnya. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi. Amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Salim bin Sa'id radhiyallahu anhu. Nabi juga bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai kondisinya. Apalagi ritual-ritual yang dia ada unsur syirik. Yang mana Nabi SAW adalah orang yang paling paham kaedah kearifan lokal. Tetapi budaya-budaya kaum musyrikin yang berunsur syirik, Nabi tidak pernah mengikutinya dengan alasan kearifan lokal. Padahal kita fikir kan para sahabat waktunya kemasang sangat nit dengan Nabi kan. Cukup sedikit Nabi dan para sahabatnya. Tapi enggak ada kaedah demi kearifan lokal. Kita sedang merintis dakwah, tak ikut juga bacu-bacuan enam talante dapat tepat ludo. Panai idam tepat lam yang kaedah lam yang. Kenapa tepat lihai dayo kata pubut atanya. Kata pubut atabia. Menala solat kata tarik al-Fatihah. Idron depa sarjana LC LC Timur Tengah. Udah belajar Sahih Bukhari, bagaimana konteks zikir Nabi. Kitab Al-Um Imam Syafi'i anda bisa baca. Kitab Al-Adhkar Imam Nawawi anda juga tahu bagaimana zikir yang diajarkan oleh Nabi setelah solat lima waktu. Hanya perasaan tidak enak, hana mangat, kearifan lokal, pompon yang tengah merintis dakwah. Takak juga solat Al-Fatihah mutul-tul sampai pajan nerubah. Nerubah tengah hanyut lek, pain nerubah pegahai pun pegah hanyut cidron ya ikut ayam. Kenapa pegah balik? Kakak mangat ngenyang. Sahajik li. Dan penyimpangan itu terkadang ketika sudah lama menjadi bisa berdarah daging. Bisa berdarah daging. Falamma zahu azaghallahu qulubahum, kata Allah. Tatkala mereka berpaling, maka kami palingkan hati mereka. Artinya semakin hari semakin berpaling, semakin jauh. Sungguh banyak orang yang seperti ini, enggak siap lawan arus. Sebenarnya itu adalah bentuk ketidakjujuran di dalam menyampaikan kebenaran. Buka kitab Al-Umm Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Buka, yuplah, baca karo. Kiban ino guperno li Imam Nawawi. Apa saja yang baca di Nabi setelah solat lima waktu. Nyan baca. Madhab peronyo Imam Syafi'i. Nawawi Al-Umm, buka. Apa saja konteks zikir setelah solat lima waktu yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aciplah yang kitab tahna bahwa li salat Nabi getari Al-Fatihah. Li salat getakat salatu sallallahu ala Muhammad. Plah kitab mazhab dah yang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i. Kitab Al-Umm Imam Syafi'i. Plah mandum kitab-kitab fikih yang mu'tabar dari seluruh madhab. Aciplah. Madhab dahna. Ya, yang lagi. Mami ya orang yang kamu pom. Kau belajar u timur tengah dua matang ke pubut datangan. Mas sampai bacaan dia plah. Ya kan? Sampai bacaan dia plah. Kalau memang enggak bisa menyampaikan, memang kondisi orang yang mengikuti Al-Quran hadis kata Nabi sampai-sampai engkau harus menggigit akar pohon. Kamu ditinggalin. Kamu harus pegang pohon dan kamu sambil menggigit akar pohon. Agar tidak jatuh ke dalam penyimpangan yang mayoritas manusia sudah jatuh ke dalamnya. Hatta yuridika kalmatu anta adalan. Bertahanlah seperti itu sehingga kematian datang menjemputmu dan kamu masih seperti itu. Yeah. Ini prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah, bukan bentuk keekstreman. Nabi yang berkata demikian, hadis riwayat Al-Imamul Bukhari pada nomor 3606, di sini disebutkan nomornya, dan Al-Imam Muslim pada nomor 1847. Man cukup berat pada petunya, cukup berat jamaah. Hai kibah hamrat, ujungnya syurga atau neraka, kibah hamrat. Ya kan? Bab-bab doanya matang terkadang berat pada petun. Bahan tertim teken pimpinan sub perintah pimpinan kata depe nyo manipulasi handa tekennya cukup berat ya dua lehega handa tim usi melu gede heba usingkil gede heba nampak pegahaba yang usingkil gede heba nampak pegahaba dah teken juga ya Allah taat pemimpin taat pemimpin kagada hadis Nabi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Sebagai urut kontradiksi dalam pekerjaan dia melakukan perintah hal-hal yang melanggar syariat karena perintah atasan, bahkan cuma perintah kepala ruangan, tetapi terhadap pemimpin negara dia nggak mau taat, alasannya bertentangan dengan hukum Allah, zalim. Tapi dalam pekerjaan sehari-hari kamu alasan kibar lo memangkap perintah pimpinan Ustaz. Kok kontradiksi? Ya kan? Ya. Subhanallah. Berat jamaah. Nyambut doanya. Yang secara hukum pemerintah hanjutnya. Ya kan? Secara hukum pemerintah ngasih fee boleh enggak? Kepada orang yang memenangkan tender, yang ngasih PL ke kita boleh? Hukum pemerintah aja enggak boleh. Ya kan? Demikian juga manipulasi berkah misalkan. Secara aturan pemerintah aja enggak boleh. Nya matang bada peten cukup baik. Kada ada jelai-jelai. Doanya hanjut, akhirat pi hanjut. Tapi bada petupat yang cukup baik, cukup berat. Belum bakbut agama. Ya. Diundangkan duri jerat. Mandung urang kampung ja. Ron siro nyan yang mumpung tauhid. Nyan cukup baik nganan ja. Mione ja lebih baik lom syirik ibam baik. Ha? Yang neraka dapat. But syirik. Menanti bud bidah tiror tayo ino be tak ada lawan arus karifan lokal kan hikmah dalam dakwah lupa bud de akhirnya hanali mihrabi mengang buten menokan nadiro ina yang hanap bud bidah engkau kurang tiro. Mang engkang mengalah berarti mentirotan le. Ya kan? Memang kalau sudah berbicara agama lagi Nabi pulang. Payah tarang, payah takap babak ke, payah takap baik sampai lu. Baik sampai lu. Hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Sampai kematian datang, kamu masih seperti itu. Mungkin kalau orang-orang yang tinggal di kota, agak lumayan ringan. Karena prinsip orang di kota rata-rata lulu gua-gua. Kan begitu. Ya. Yang penting urusan gua enggak kau campurin. Tapi terkadang orang di pelosok. Baru pelara jenggot matang, siapa kampung pinjanya? Hai pulau mian, lain dah kau? Bahkan bukan memelihara jenggot. Anak muda sholat lima waktu berjamaah. Keaneh di sebagian daerah. Lain dah gajinya. Jenggot kena luar kama ik watuh. Ya, ujak masjid lima bawah teh. Anak muda yang peh gitar tengah maghrib ni anak aneh. Anak muda yang balut-balut sabu anak aneh. Peh batai atuh jambu tengah watai-watai solat. Ya anak aneh. Poh dua malam ngembatai bawah ruh. Ya anak masalah. Begitu anak muda kai sumayang lima watai berjamaah. Ha? Hana diikuti le but-but syirik, but-but bid'ah. Kai pelara jenggot perintah Nabi. Luh kai atuh mata kaki. Kakaru gara-gara hana ikut mulut le. Gara-gara lah ganduri jerat kahitim jak le. Karu matabok kampung. Kah ikut awak yan ni. Awak yan. Ini mengkait itu bit bahasa awak yan. Ya. Kajelah you. Ya. Kau Wahabi. Kah tetap. Hai kiban tetap solat limang watai berjamaah. Gara-gara hanabut mulut. Takun jino. Okeylah mulut terpuji. Hukum dalam Islam ada berapa? Ada lima kan? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Aci puduk zian. Aci puduk zian mulutnya hawa ilu. Nyo rukun Islam. Ka rukun Islam. Mami yang ka rukun Islam. Kupu tak pesesat gop yang hitim pubuk mulut. Oh takun misalkan mulutnya terpuji. Okeylah sunnah. Berarti minyak hanaga pubuk. Berarti kah hanaga pubuk sunnah lah kan? Kupu dia pesesat. Orang anak pubuk sunnah. Minyak nak orang anak sumayang sunnah luhu. Dia pesesat. Orang anak sumayang sunnah. Segolong salat subuh misalkan. Dia pesesat gara-gara anak pubuk sunnah. Oh nyo wajib. Mami wajib. Pak dalil. Tak jah orang desa lewat nyo. Berarti anak pegang mulut. Minyak mulutnya hukumnya wajib. Analis standar yang ilmiah ya mah. Memang kalau sudah ingin mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, lagi Nabi pegah. Kadang-kadang payah takap ego. Nyo kengkap ego punya bahasa Aceh terjemahan ji kan? Anta'udza bi asli syajar, engkau menggigit akarnya pohon. Payah kap ego. Payah kap ego memang terkadang. Bak dapat tentu payah berut yang but syiriknya. Yeah. Berut yang but bid'ahnya. Yeah. Cukup berjamaah. Bak dapetun yang mami han dapetun ujung ji pi berat sih. Karena masalah agama ujungnya cuma dua, enggak ada yang ketiga. Han syurga neraka, syirik bidah maksiat kah mungkin elok ke syurga, tiga-tiga ana ke syurga bidah elok ke syurga kah mungkin. Seminggu dua minggu je syirik tambang yang syurga enam talah nanti tu bilam kah mungkin. Yeah. Itulah maknanya sesekali kita buat syirik. Sesekali kita buat ini walaupun sudah tahu. Ini masalah agama jemaah. Baik dakun dayo muslim jang awak kafe hai tim toleransi dalam bab akidah. Mantai awak kan tim toleransi dalam bab akidah. Yang terkadang itu ada di dalam lingkup kita sendiri. Yang itu bukan bagian dari Islam, murni syirik. Murni akidah yang menyimpang. Hanya saja terkadang yang membawanya dia mengaku Islam. Atau beragama Islam. Maka perintah Nabi SAW ketika zaman sudah seperti itu, hendaknya engkau meninggalkan seluruh kelompok-kelompok yang menyuruh kepada hal tersebut, sekalipun engkau harus menggigit akarnya pohon. Apalagi orang-orang yang berada di lingkungan hanya dia sendiri di situ yang paham tauhid, yang paham sunnah, yang cukup beda mah, cukup berat, luar biasa. Ya, yang dia ajak upi bengah, kehanangan dia upi. Ha? Mie geduk je kopi je bahan tawaan. Ya. Alah kah jenggot. Baru tik ngelung ke balut dan dayan. berjenggot home, kecuali kau ustaz jenggot ikat ibarat macam kapi pung yang gelung nyok kau menjenggot jenggot kau jenggot jo nyang kan nak berada tengok pagi malam ro fikir nyok ti nah berjenggot dia macam kaki dah halek kaidah mencubat akidah dia perut nyok perut mati eh contoh kecil je mah. Bahkan ada orang yang dikucilkan, diboikot gara-gara enggak mau ikut syirik, enggak mau ikut ritual syirik, enggak mau ikut ritual bidah. Memangnya kalau kepegah di Nabi, Nabi kalau meninggal ke kepegah. Nanti kamu harus seperti orang yang menggigit akar pohon. Sampai kapan? Kata Nabi, sampai kematian datang menjemput kamu. Kamu masih seperti itu. Ya. Terkadang kita mengamalkan sunnah Nabi tanpa merugi orang lain. Hana dapat pakat go, baru ba'dror nyampi karu urang mandaborea. Nyobakan. Hana dapat pakat go, tok ke dro tu. Kinang dro tu, kana dro tu tok. Hana dapat pakat go belum? Walaupun sebenarnya di dalam Islam kita harus mengajak orang lain kan? Tapi mungkin karena kita sebagian orang melihat enggak mampu dia ajak orang lain. Baru dia terapkan pada dirinya, anaknya, istrinya tanpa mengajak orang lain. Itu juga bisa ribut. Yang pakai cadar istrinya sendiri, dia enggak nyuruh orang lain pakai cadar. Beli cadar pun enggak minta uang sama orang. Ya kan? Praktek sunah pun pada dirinya saja, pada anaknya saja tanpa mengajak orang lain. Cuma hangtem bubut-bubut bidah ahli yang nampak lingkungannya. Bubut syirik hangtem ikut le, bubut maksiat yang haram. Hana kata bubut le tapi nya bubut yang hana melanggar ngai ku. Potong royong ngai ku yang paling pun macam tok. Ya. Nyampi cukup berat. Pulami kata pekat kau. Sampai-sampai kata Nabi, kamu tinggalkan yang lain. Artinya berarti kan enggak ngajak. Enggak menyuruh kan. Tinggal di roh. Nyampi rasa haji lagi takap bak kaya. Lagi takap uke kaya. Kalau memang harus seperti itu kata Nabi, bertahanlah hatta yudrikakal maut. Wanta ala dhalik. Sampai kematian datang dan kamu masih seperti itu. Karena masalah jipu jamaah, syurga atau neraka cukup fatal masalah agamanya. Ya, menan mati, jino long tengah ceramah, urung round tengah duk, mati langsung masuk alam pembalasan. Alam pembalasan dengan azab atau nikmat, enggak ada yang ketiga. Menan mati langsung nikmat atau azab, azab atau nikmat sampai hari kiamat. Menan terjadi hari kiamat, digiring kepada mahsyar, semua kita telanjang bulat, tidak berpakaian sehelai benang pun. Hisab, mizan, ha? Perintah mengambil catatan amalan, as-sirat, al-qantarah, al-a'raf, syurga atau neraka. Selesai jemaah. Selesai. Sekarang gejok hotel ya Allah 1,5 jam. Andai kata umur kita sampai 60 hingga 70 tahun. Perbandingan dengan akhirat 1,5 jam. Nyo wate 1,5 jam. Nyo jalan syurga, nyo jalan neraka. Pilih. Oh, hawa jalan syurga, takat aju. Ja aju, bloh ju kenan. Tengah tanggung jawab gerak. Nyo jalan syurga. Mah nak kau tepe nyan syurga, cuma nak mangat Allah. Kearifan loka, ja aju wa pu neraka. Kada depe nyan syirik, tak bloh tin. Kada punya but bi hai ka diundang. Tanin tu lain kipan tanin tu pajukan diri memang undang haji untuk acara bid'ah. Kok bisa berubah dengan nit? Kelucu. Ya. Kalau ada punya maksiat, haram dalam Al-Qur'an hadis dalilnya jelas. Mambak hana mangat menombak pedang-pedang hana mangat hana mangat hana mangat akhir bujayu hana mangat sampai truk malaikat maut matang hana mangat. Malaikat maut menena guturi hana mangat. Oji matang hana mangat, ibuknya hana mangat baik aku mati le. Entuk mereka gada hana mangatnya ka ibu bab sunah baru aku mati. Ya miona lagi yang mangat. Ni malaikat maut kah nak kalan nyo di ibuknya karena hana mangat. Kepegah li Allah mi menan baik le ni tarik nyo mangi. Karena memang ibuknya karena hana mangat. Entuk mereka kembali ke sunah lam baru ni tarik nyo mangi. Mi menan mungkin agak aman macut. Ni malaikat maut nak depu dayo tengah hana mangat. Ya kan? Memang berat jamaah. Cukup berat. Ini kita rasakan atau dirasakan oleh orang yang berada di lingkungan syirik jamaah. Di beberapa daerah enggak ikut ritual menyembelih untuk laut, itu peperangan masyarakat terhadap dia luar biasa. Betul jamaah. Atau contoh yang lebih gamblang lagi, saudara-saudara kita kaum muslimin berada di negeri orang kafir, berada di Burma misalkan, kibai pegawai negara, itet udep-udep, itet udep-udep. Demikian juga orang yang berada di atas sunnah di lingkungan bid'ah, itu seperti orang yang bertauhid berada di lingkungan syirik. Cukup berat jamaah. Harus memang seperti ini nanti ujung-ujungnya, menggigit pohon, ya akar pohon. Nabi ibaratkan demikian. Sekarang contoh kecil, orang misalkan berada di suatu pekerjaan yang haram. Begitu dia keluar, resign dari pekerjaan haram itu, sekalipun dia enggak ngajak kawan-kawannya, belum ngajak, baru resign. Nyahna berharap teman-teman setepat yang masih berada di situ mau kawan lagi sama dia. Mungkin si peluh gue telpon, hana dentai buat ikut bertiga api. Ya. Hana dentai bertiga api, hana dentai buat. Kalau dia sudah resign dari pekerjaan itu. Berat ya, Ma. Gimana enggak berat? Balasannya surga lagi paham berat, bidadari. Ya. Sebagai penduduk surga, hana 70 roh bidadari. Urinan 70 roh. Hidupnya mentah untuk tak minta urinan siroh, terkadang payah dapur belang-belang. Ya kan? Belang bayar ada pulau, sawah harus kita jual untuk bisa cari seorang perempuan. Untuk nikah kedua, toko bayar ada pulau. Ya. Mengkibar ngemida dari 70 roh bidadari. Ya. Yang keputihan betisnya itu menampakkan urat-urat tulang sumsumnya, sumsum tulangnya nampak. Yang apabila kaki dia dikeluarkan dari surga, seluruh dunia ini terang benderang. Yang di dalamnya nikmat segala sesuatu yang kita inginkan ada. Mencukup, kecukup ayu. Luar biasa indahnya syurga. Masa kita Indonesia tak pubut, di dunianya tak pubut, pupu yang gelap. Tengok adalah keedah syurga lu. Kemang ada halnya. Bab-bab dunia matang perlu perjuangan. Dia begadang akhir tahun, boleh malam ini. Yeah. Demi pekerjaan dunianya. Kenapa untuk akhirat enggak siap? Untuk akhirat enggak sih? Nyo masalah agama aja mah. Masalah syurga atau neraka. Bacut salah tablo, hanu neraka pasti syurga. Nyokan syurga pasti neraka. Tidak ada yang ketiga. Mati saat ini langsung azab atau nikmat. Enggak ada yang ketiga. Beta kengkop anak kandung kali udah pelahi. Tak tulis wasit. Nyo waron nasi tujuh roh. Malam pun eh ngelong, anak pun eh ngelong dalam kuburan malam pun. Mati hati. Ya kan? Tipluh roh anak. Mesti roh hitam. Eh dengan sajan tanya dalam kumuran 5 minit apa kai. Hitam. Pulau rinang. Merinang menan mata idah. Di kaim kawin lain. Pulau miur rinang. Anak agama. Anak pre-pre mata idah. Tidak dari awal kaim doa. Pajam mati. Pajam mati. Pulau. Ya kan? Si kaim doa. Apa yang lakau sakit. Si kaim doa dalam sujud. Tapi ibu bagah. Ya Allah sayang. Lulukulan lakau lagi. Mana tiap kelan takit. Padahal hana tiap kelan takit. Si kanan yang pre. Eh. Hana dengan idah-idah kabeh nayan. Menan naso maju, ya. Bismillah aju. Hai lako ka dalam kuburan kana ge bedah de. Napa begabat? Ayo kai mendatah idoyanyo gara-gara hana mangat jama. Hana mangat. Karena tidak ada agama yang kita tidak mampu melakukannya sebenarnya. Kenapa sering saya menyampaikan hana mangat itu karena bisikan syaitan selalu. Karena agama Allah sudah jelas-jelas Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah menurunkan agama yang kalian tidak mampu melakukannya. Semua hal yang haram mampu kita tinggalkan. Yang wajib yang enggak mampu, misalkan salat enggak mampu berdiri, duduk enggak mampu duduk, berbaring enggak mampu wudu, tayamum dalam bab haram tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali kita mampu meninggalkannya. Hanya saja enggak mampu iman. Adapun secara fisik, enggak ada perkara haram yang kita tidak mampu meninggalkannya. Yang enggak mampu, kemampuan tekad mental. Mental yang lemah bukanlah alasan untuk melakukan hal yang hak, yang haram. Ini pesan Nabi jemaah. Hadis Bukhari Muslim. Dan itu dirasakan oleh orang-orang yang memang berada di lingkungan yang cukup dahsyat. Syirik, kebidahan dan keharaman di dalamnya. Bahkan zaman sekarang orang enggak mau melanggar hukum agama Allah dikatakan ekstrem, dikatakan kaku. Memang seperti Nabi katakan tadi. Nah, hadis yang terakhir kita akhiri dengan hadis ini adalah hadis riwayat Al-Imam Muslim. Ya, namun di sini boleh sebutkan lafaz dengan riwayat Ibnu Wathah dan yang lain-lainnya. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayakunu fi ummati dajjalun kadzabun." Ya, bahasa Nabi. Ya, lontuan hanya menerjemahkan. Akan ada di tengah-tengah umatku nanti dajjalun, para dajjal-dajjal yang banyak. Bahasa Nabi apa? Ulanginya bahasa Nabi. Baik entik salah dengar kerana orang bapak ikok-kok pidu ini kele. Kibai berkhabar. Dajjal-dajjal itu bidang ceramah kan. Padahal itu tinggal terjemah hadis. Ya. Kata Nabi, saya kunu fi ummati dajjalun. Akan ada di tengah-tengah umatku dajjal-dajjal. Hai dajjal, dengar. Menjelang hari kiamat. Ya, yang bisa menampakkan syurga dan neraka di tangannya. Dajjalun. Apa maksudnya dikazabun? Para pendusta. Banyak berdusta. Ya tunakum bibidi'in minal hadith. Malam tasma'u. Lam tasma'u. Materi-materi yang mereka sampaikan bibidi'in. Materi-materi bid'ah. Lam tasma'uhu antum wala aba'ukum. Yang belum pernah kalian dan orang tua kalian mendengarnya. Orang tua kita terdahulu yang mereka dengar dalam agama apa? Para sahabat, para tabi'in. Hah? Nabi kan berbicara di depan para sahabatnya. Ya. Yang kalian dan orang tua kalian belum pernah mendengarnya. Yang mereka dengar apa dalam agama ini? Al-Quran, hadis. Artinya apa? Akan ada orang-orang yang dajjal, yang pendusta, berbicara masalah agama dengan hal-hal yang itu tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dengan pemahaman para sahabat Nabi. Apa pesan Nabi kalau kita mendapati orang yang seperti itu? Fa'iyyakum wa'iyyahum. Jauhi mereka. Dan mereka juga hendaknya menjauhi kalian. La yaftinunakum. Jangan sampai mereka memfitnah kalian. Terjerumus kepada suruhan mereka. Karena memang sebagian orasi itu seperti penyair Arab katakan, inna minal bayani la sihara. Orasi seseorang itu terkadang bisa menyihir. Dia sudah yakin suatu ritual itu syirik. Begitu dengar orasi seseorang, jadi ragu dia. Akhirnya enggak apa-apa, ini kan khilafiyah. Kita khilafiyah bab syirik. Yeah. Seluruh para nabi dari semenjak Nabi Adam sampai nabi kita sepakat masalah syirik. Gimana apakah khilafiyah? Yeah. Allah mengutus para nabi dan menurunkan kitab-kitab samawi untuk permasalahan syirik. Karena orasi seseorang, dia jadi ragu. Demikian juga dalam perkara bidah. Karena orasi seseorang enggak apa-apa, ini demi menjaga persatuan. Jangan ada pebut mati dalam keadaan berbuat bidah. Demikian juga dia sudah tahu perintah-perintah Nabi. Kemudian karena mendengar orasi seseorang, akhirnya dia menjadi ragu, dia tinggalkan. Dia sudah yakin hadis-hadis Nabi tentang jenggot, hadis-hadis Nabi tentang isbal. Ya, hadis-hadis Nabi tentang musik cukup jelas. Jadi ragu. Akhirnya dia meninggalkannya. Kenapa? Karena kata penyair tadi, inna minal bayani la sihra. Dia sudah tersihir dengan penjelasan seseorang. Orasi, ya. Tersihir dia dengannya. Tetapi kalau prinsip kita seperti Imam Syatibi terangkan sebelumnya ketika beliau membawa hadis Nabi, lan tadzilu ba'di ma tamassaktum bihima, kalian enggak akan pernah sesat setelahku sampai hari kiamat. Kalian enggak akan pernah sesat kalau kalian berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis. Dan didukung ayat dan hadis yang lainnya dengan pemahaman para sahabat, nah, Nabi mionyo kamu putar pagu dayonya tepepa mendung, seruan-seruan yang bertentangan dengan ini. Okay. Kamu pagu, badannya kamu pagu. Al-Quran hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi. Tentunya ketika menyebutkan ini tidak menunjukkan kita mengingkari ijma' atau qiyas yang sahih, yang mu'tabar. Setiap ada suruhan bertentangan Al-Quran, dipukul. Hailu. Ya. Tetapi kalau sudah kena syubhat tadi, ya ini Al-Quran hadis. Karena ya bawa Al-Quran hadis. Kita tanya, mana para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang seperti itu? Coba sebutkan satu saja dari para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in atau empat mazhab yang menyatakan bahwa ini maksud dengan istawa, istaula, Allah di mana-mana. Bahwa ini maksud ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, itu berkuasa. Satu aja. Enggak usah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, satu dari empat mazhab aja. Enggak ada. Itu akidah muncul setelah abad kedua Hijriah, bahkan ketiga Hijriah. Nih, satu aja dari para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin yang mengingkari, yang menafsirkan Ar-Rahman alir asistawa dengan istaula. Begitu ada seruan, enggak bisa. Oh, ada yang minta pemberontakan, alasan ini satu aja hadis Nabi yang membolehkan pemberontak. Coba sebutkan. Saya ikut Anda. Satu aja sahabat Nabi, tabiin, tabiut tabiin, atau satu dari empat mazhab yang membolehkan pemberontakan, mencela pemimpin. Coba sebutkan. Enggak bisa, maaf. Saya ikut pesan Nabi, ikut Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabatnya. Bukan saya tidak mau toleransi. Yeah. Tapi saya perintah Nabi ikut sunnah beliau, walaupun saya harus menggigit batang pohon. Mempan. Ya, enggak masuk. Kalau itu prinsip, prinsip kita. Wallahu a'lam bishawab, sudah mati waktu syuruk ya. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.